Untuk dulur-dulurku semuanya, Sulang yang saya cintai, dan juga untuk rekan-rekan pemuda yang punya kawasan Kunir yang tergabung dalam aksi community yang di malam hari ini benar-benar luar biasa. Tembang yang sangat rancak kembali bersama Max Pro, bersama Nugroho. Aksi, kita beraksi kembali bro. Berikut lewat satu persembahan dari Arlida Putri Adele. Spesial untuk Bang Puku. Halo. Polisi, polisi, polisi. Polisi, polisi, polisi. Adela. Siap diriku, siap diriku, siap diriku.